sat ngepung luhur kau di awan-awan, nyetir ke jengkangnya mentayat kainan, suku marah luas kejepang mantik mulu, dapat tiga lari bernet tarik mulu. Saat penuh besar nyusulkan pertandangan, gendang cinta tentang banyak bandingan mana. Sa uyuy.